kau tak baik-baik saja. Ku tahankan inginku untuk mencarimu. Kita sudah tak seperti dulu. Ingat saat terakhir bertemu, berusaha baik-baik saja. Padahal hatiku remuk menatapmu saat kau ucap maaf padaku. Seingin apa pun ku ada di sana. Malam.